بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. هذه الترجمة فيها أن الأكل والشرب والطهارة ونحو ذلك بإناء من ذهب أو إناء من فضة معدود في كبائر الذنوب وعظائم الآثام، كما سيأتي معنا في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله، مما يدل أن هذا العمل من الكبائر، وأن هذه الآنية للكفار في الدنيا الذين تمردوا وعصوا ولم يبالوا بشرع الله، فهم يستعملونها في الدنيا. وأما أهل الإيمان فإنهم لا يستعملونها طاعة لله واتباعا لشرعه، فتكون لهم في الآخرة جزاء لامتثالهم لأمر نبيهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله: عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وهذا الحديث حديث أم سلمة فيه أن الشرب بآنية الفضة أو آنية الذهب وكذلك الأكل بهما من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد فاعل ذلك بأنه يجرجر في بطنه نار جهنم، ومعنى يجرجر أي يسحب ويجر، ولا يكون الوعيد بالنار إلا على ما هو من كبائر الذنوب. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. وهذا فيه النهي عن لبس الحرير والديباج، والديباج نوع فاخر من الثياب مصنوع من الحرير، وأيضا في الحديث النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة. قال: هن أي الآنية لهم في الدنيا أي الكفار، وهي لكم في الآخرة أي ثوابا من الله وجزاء لاتباعكم ما جاء عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. في الرواية الأخرى قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، والصحاف جمع صحفة وهي الإناء الكبير. قال: وعن أنس بن سيرين قال: كنت مع أنس بن مالك رضي الله عنه عند نفر من المجوس، فجيء بفالوذج على إناء من فضة، والفالوذج نوع من الحلوى فلم يأكله. فقيل له حولوه، فحولوه على إناء من خلنج وجيء به فأكل، رواه البيهقي بإسناد حسن. والخلنج الجفنة، وهو إناء يتخذ من نوع من الشجر، من أخشاب الأشجار. فلما كانت تلك الحلوى مقدمة على إناء من فضة لم يأكل رضي الله عنه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولما حولت وجعلت في إناء من خشب، مصنع من الخشب، وقدم له أكل رضي الله عنه. وهذا فيه عظيم امتثال الصحابة رضي الله عنهم لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan atau Rabb semesta alam. Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabatnya. Para pendengar, para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bab yang selanjutnya adalah bab tentang haramnya menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak untuk kebutuhan makan, minum, bersuci, dan penggunaan atau kegunaan-kegunaan yang lainnya. Bab ini dibuat oleh muallif rahimahullah untuk menerangkan kepada kita bahwa menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak untuk keperluan makan, minum, bersuci, dan keperluan-keperluan lainnya adalah sesuatu yang diharamkan di dalam syariat Islam. Dan tindakan seperti ini merupakan atau termasuk tindakan dosa besar, sebagaimana akan diterangkan dalam hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam bab ini. Dan Imam Nawawi rahimahullah ingin memberikan penjelasan kepada kita bahwa wadah-wadah tersebut adalah dikhususkan untuk orang-orang kafir di dunia ini yang mereka menyelisihi perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak berfikir tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka tidak akan menggunakan tempat-tempat atau wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak, karena mereka mentaati perintah-perintah dari Allah dan perintah-perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi rahimahullah membawakan banyak hadis di dalam bab ini. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang yang minum dari wadah-wadah atau tempat-tempat yang terbuat dari perak, sesungguhnya dia menyeret api neraka jahanam ke dalam perutnya. Sesungguhnya atau sebenarnya dia menyeret api neraka jahanam ke dalam perutnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya orang yang makan atau minum di tempat-tempat atau wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak, sebenarnya dia menyeret neraka jahanam atau api neraka jahanam ke dalam perutnya. kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa meminum atau makan dengan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak merupakan dosa besar. Itu merupakan dosa besar karena tindakan tersebut diancam dengan neraka. Diancam dengan ancaman neraka. Dan tidak ada dosa yang diancam dengan ancaman neraka melainkan dosa-dosa besar. Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang kedua. Hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami menggunakan kain sutra. Melarang kami memakai dibaj, yaitu pakaian yang mewah, pakaian yang mahal yang terbuat dari sutra. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk meminum dari tempat-tempat atau wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal-hal tersebut adalah untuk mereka orang-orang kafir di dunia, dan dia untuk kalian di akhirat. Hal-hal ini semuanya merupakan balasan bagi orang-orang mukmin nanti di akhirat, karena mereka mentaati perintah Allah dan Rasulnya ketika di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada mereka, nantinya mereka akan memakai tempat-tempat tersebut, memakai pakaian tersebut di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Sahihain dari Hudzaifah juga radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian memakai sutra, jangan pula memakai pakaian dibaj, yaitu pakaian mewah yang terbuat dari sutra. Jangan pula kalian meminum dari wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Jangan pula kalian memakan dari piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Ini juga larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semuanya sebagai kaum mukminin, agar kita tidak memakai pakaian yang terbuat dari sutra, dan juga tidak makan dan minum dari wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Hadis yang terakhir di dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Sirin. Dia mengatakan, aku pernah bersama Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dan Anas ibn Malik ketika itu bersama orang-orang dari Majusi, orang-orang dari kaum Majusi. Maka didatangkan kepada Anas ibn Malik makanan yang manis. Diletakkan makanan tersebut di tempat yang terbuat dari perak. Maka Anas ibn Malik tidak mau makan makanan tersebut. Maka dikatakan kepada orang yang menghidangkan makanan tersebut, pindahkan. Pindahkan makanan yang manis tersebut ke tempat lain. Maka dipindahkanlah makanan tersebut ke tempat yang terbuat dari kayu. Tempat makanan yang terbuat dari kayu. Maka dihidangkanlah kepada Anas ibn Malik. Kemudian Anas ibn Malik memakan makanan tersebut. Kisah ini menunjukkan kepada kita semuanya tentang semangatnya para sahabat menerapkan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya ketika makanan tersebut dihidangkan di tempat yang terbuat dari perak, sahabat Anas ibn Malik tidak mau memakannya. Ketika dipindah ke tempat yang terbuat dari kayu, maka Anas ibn Malik mau memakannya. Dan ini jelas menunjukkan kepada kita betapa semangatnya para sahabat menerapkan sunnah-sunnah atau tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala babun tahrimu lubs ar-rajul thawban muza'faran. Qala an Anas radhiyallahu anhu nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yataza'fara ar-rajul muttafaqun alaihi. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا؟ قلت أغسلهما قال بل أحرقهما. رواه مسلم. وفي رواية فقال إن هذا من ثياب الكفار إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها. هذه الترجمة فيها النهي عن لبس الثوب المزعفر أي الذي لون بالزعفران، ومثله كذلك المعصفر الذي لون بالعصفر وهو نبت لونه أصفر معروف. والزعفران والعصفر هما طيب للنساء، طيب لا رائحة فيه، كنا يتجملن به في الأبدان والملابس. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وأخبر أن من يصنع ذلك من الرجال هم الكفار، قال هذه ثياب الكفار كما سيأتي. فعلم من ذلك أن تزيين الثياب بالزعفران أو العصفر أو نحو ذلك إنما هو من الزينة التي تختص بالنساء، ومن فعل ذلك من الرجال كان متشبها بالكفار الذين يفعلون ذلك ولا يبالون. وأورد حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، ومعنى يتزعفر أن يصبغ ثوبه أو جسمه بالزعفران. والزعفران نبت معروف ولونه أصفر يستعمل لأغراض منها الصبغ. Bab yang selanjutnya adalah bab tentang haramnya seorang laki-laki memakai pakaian yang diwarnai dengan za'faran. Bab tentang haramnya seorang laki-laki memakai pakaian yang diwarnai dengan za'faran. Bab ini dibuat oleh mu'alif rahimahullah untuk menjelaskan kepada kita tentang larangan memakai pakaian yang menggunakan pewarna dari bahan za'faran. Begitu pula pakaian yang menggunakan pewarna dari bahan usfir. Kedua bahan ini merupakan pewangi bagi perempuan, pewangi bagi kaum wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kaum wanita menggunakan dua bahan ini untuk berhias, baik di pakaiannya maupun di badannya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum laki-laki atau kaum pria untuk menggunakan bahan ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa orang yang menggunakan bahan-bahan tersebut adalah orang-orang kafir. Yang jelas, dua bahan ini merupakan perhiasan yang dikhususkan bagi wanita. Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang seorang laki-laki untuk menggunakan za'faran. Menggunakan za'faran di sini maksudnya adalah menggunakan za'faran baik untuk bajunya maupun untuk badannya. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr ibn al-As. Dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika melihat aku memakai dua pakaian yang diwarnai atau menggunakan pewarna dari Usfur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, apakah ibumu yang memerintahkan kamu melakukan ini? Maka aku mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan mencucinya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, bahkan bakar saja kedua pakaian itu. Di dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As, sesungguhnya ini merupakan pakaian-pakaian orang-orang kafir, maka janganlah engkau menggunakan pakaian-pakaian tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala rahimahullah wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As رضي الله عنهما قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا يعني على وجه الإنكار لهذا الصنيع قلت أغسلهما يعني لإزالة هذا الصبغ الذي على الثوب قال بل أحرقهما وقد قال العلماء أن قوله بل أحرقهما خرج مخرج التغليظ والزجر له ولغيره عن مثل هذا الفعل قال وفي رواية أنه قال إنها من ثياب الكفار فلا تلبسهما والشريعة جاءت بالنهي عن التشبه بالكفار وأن المسلم ينبغي أن يكون متميزا بلباسه لا أن يكون محاكيا للكفار ومقلدا لهم ومتشبها بهم فإن المشابهة في الظاهر تولد المشاكلة في الباطن مما يورث تبعية وتقليدا ومحاكاة للكفار في جميع أمورهم وقد قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dia memakai dua pakaian yang menggunakan pewarna dari Usfur yang berwarna kuning. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepadanya, "Apakah ibumu yang memerintahkanmu melakukan hal ini?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini mengingkari Abdullah ibn Amr dengan cara menanyakan sesuatu yang sebenarnya menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari hal tersebut. Maka Abdullah ibn Amr ketika diingkari oleh Rasulullah langsung mengatakan kepada beliau, saya akan mencucinya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya, tidak, tapi bakarlah dua pakaian itu. dua pakaian itu, karena Rasulullah memberikan alasan, karena itu termasuk pakaian-pakaiannya orang-orang kafir, janganlah engkau memakainya. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membakar pakaian di sini dikatakan oleh para ulama bahwa perintah ini adalah perintah yang keluar dari uslub atau metode untuk memberikan peringatan yang keras. Metode memberikan peringatan yang keras dari perbuatan yang sangat diingkari atau sangat mungkar. Dan syariat Islam datang dengan syariat atau dengan larangan untuk menyerupai orang-orang kafir. Kita sebagai kaum muslimin tidak boleh menyerupai orang-orang kafir di dalam pakaian kita dan di dalam tindakan kita. Karena tindakan menyerupai mereka dalam hal-hal yang zahir, yang kelihatan, itu akan menyebabkan kita menyerupai mereka dalam hal-hal yang tidak kelihatan, yang batin. Dan lama-kelamaan nantinya orang yang menyerupai orang kafir tersebut, sedikit demi sedikit mereka akan menyerupai orang-orang kafir dalam seluruh sisi hidup mereka. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kepada kita untuk menyerupai orang-orang kafir. Karena kita sebagai kaum muslimin adalah kaum yang kuat. Jangan sampai kita menyerupai mereka, jangan sampai kita mengikuti mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk dari mereka. Qala rahimahullah, babun an-nahyu an samt yawmin ila al-lail. Wa هذا النهي عن الصمت يوم إلى الليل لأن التعبد لله بمثل هذا السكوت ليس من أعمال الإسلام بل من أعمال الجاهلية وأحوالها وأوصافها، فكان الرجل منهم يتنسك ويتعبد بالصمات، يسكت إلى الليل أو يسكت يومين، فهذا لا ليس من الشرع الذي شرع الله سبحانه وتعالى لعباده، بل أمر المرء أن يتكلم بالخير وأن يكثر من ذكر الله ويحرك لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى، وهو مأمور بالصمت عن الشر والخوض في الباطل والخوض فيما لا يعنيه، وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. أما الكلام بالخير والذكر والأمر معروف عن المنكر والدعوة إلى الله، قراءة القرآن، فهذا كله ينبغي أن يشغل المرء نفسه به ليعظم أجره ويزيد ثوابه، وليس من التقرب إلى الله في شيء أن يصمت عن ذلك. قال عن علي رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمى بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. رواه أبو داود بإسناد حسن. قوله لا يتم بعد احتلام أي أن الصبي إذا بلغ فإنه ينتهي اليتم بالبلوغ، فهو يعد يتيما، واليتيم من مات أبوه يعد يتيما ما دام قبل البلوغ، فإذا بلغ انتهى اليتم، فاليتم ينتهي بالبلوغ. ولا صمات يوم إلى الليل أي أن هذا لا يجوز. ونقل النووي رحمه الله عن الخطابي في تفسير هذا الحديث قال: كان من نسك الجاهلية الصمات، فنهوا في الإسلام عن ذلك وأمروا بالذكر والحديث بالخير. فالمؤمن مأمور أن يحرك لسانه بالذكر والحديث بالخير وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، ولكنه مأمور بالصمت عن الشر وعما لا يعنيه. قال: وعن قيس بن حازم قال: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم، فقال: ما لها لا تتكلم؟ فقالوا: حجت مصمتة. فقال لها: تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من أعمال الجاهلية، فتكلمت. رواه البخاري. وهذا فيه إنكار الصحابة رضي الله عنهم للتقرب إلى الله بالصمات، وأن هذا الصمات لا ليس من أعمال الإسلام، وإنما هو من أعمال الجاهلية. Bab yang selanjutnya adalah bab tentang larangan untuk diam, puasa diam sehari sampai malam. Larangan untuk diam sehari sampai malam. Bab ini menerangkan kepada kita tentang larangan menyengaja berdiam, tidak berbicara seharian hingga malam. Dan ini merupakan bentuk ibadahnya orang-orang jahiliyah. Mereka diam untuk tujuan berpuasa, tidak berbicara sama sekali selama sehari atau selama dua hari. Dan ini mereka anggap sebagai amalan ibadah. Sungguh ini bukan merupakan amal ibadah di dalam sejarah, di dalam ajaran Islam. Ini bukan amalan ibadah di dalam ajaran Islam. Akan tetapi ini merupakan amalan ibadah di ajaran kaum jahiliyah. Di dalam Islam, seseorang diperintahkan untuk berkata-kata dalam kebaikan, untuk menggerakkan lisannya dengan zikir, dengan bacaan Quran, dengan hal-hal yang baik. Dan dia diperintahkan di dalam Islam untuk berdiam dari hal-hal yang buruk. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: "Man shamata najah." Barang siapa yang diam, maka dia akan selamat. Diam di sini maksudnya adalah diam dari sesuatu yang buruk, bukan diam dari sesuatu yang baik. Dalam sesuatu yang baik, kaum mukminin diperintahkan untuk menggerakkan lisannya dengan zikir, dengan kata-kata yang baik. Di dalam bab ini, Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, aku telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis yang isinya tidak ada keyatiman setelah seseorang baligh. Maksudnya, ketika anak yatim menjadi baligh, maka keyatimannya telah berakhir. Ketika anak yatim baligh, maka keyatimannya telah berakhir. Dia tidak dikatakan sebagai yatim lagi. Dan tidak ada diam satu hari hingga malam. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk puasa bicara. Puasa dengan cara diam sehari sampai malam hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Imam Al-Khattabi mengatakan dalam menafsiri hadis ini bahwa diam ini, diam sehari sampai malam, ini merupakan bentuk ibadahnya orang-orang jahiliyah. Ini merupakan bentuk ibadahnya orang-orang jahiliyah. Sehingga setelah mereka masuk Islam, mereka dilarang untuk melakukan amalan ibadah tersebut. Dan mereka diperintahkan untuk membaca zikir, untuk bercakap-cakap dalam kebaikan. Sehingga kita memahami bahwa kaum mukminin diperintahkan oleh Islam untuk menggerakkan lisannya dengan sesuatu yang baik, dengan zikir, dengan bacaan Al-Quran, dengan ceramah, dengan dakwah. Dan kaum muslimin, kaum mukminin diperintahkan juga untuk diam dari kebatilan. Hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah hadis Qais ibn Abi Hazim. Dia mengatakan Abu Bakar pernah masuk menemui seorang perempuan dari kabilah Ahmas. Dari kabilah Ahmas, termasuk dari kabilah Quraisy, yang nama perempuannya ini adalah yang perempuan ini bernama Zainab. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihatnya tidak berbicara. Melihatnya tidak mau berbicara. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, kenapa dia tidak mau berbicara? Orang-orang mengatakan dia sedang melakukan ibadah untuk tidak bicara. Dia ingin melakukan ibadah tidak berbicara, ibadah dengan cara diam. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan kepadanya, bicaralah, karena tindakanmu ini tidak dihalalkan di dalam Islam, tidak dibolehkan di dalam Islam. Ini merupakan tindakan dari kaum jahiliyah atau perbuatan-perbuatan dari kaum jahiliyah. Maka perempuan tersebut akhirnya berbicara. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini menunjukkan jelas kepada kita bahwa puasa bicara atau beribadah dengan cara diam merupakan hal yang dilarang di dalam Islam. Sehingga Abu Bakar mengatakan ini merupakan perbuatan yang tidak halal. Ini merupakan perbuatannya kaum jahiliyah. وأسأل الله الكريم أن يوفقنا وإياكم أيها المستمعون الكرام لكل خير إنه سميع قريب مجيب. Sudah aku sih bisa kita para pendengar dan pemirsa, ada beberapa menit ke depan untuk kita berusaha jawab bersama Fadilatul Syekh di salam berbahagia ini. Kami akan memberikan kesempatan untuk kami akan bertanya. Silakan 521-823-6643 atau pesan singkat 081-317-7765-43. Baik, kami coba angkat mungkin pertama dari telepon di 021-823-6543. Nah, terputus. Kami angkat pertanyaan yang datang dari pendengar kita melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Fadilatul Syekh. Saya ingin bertanya, apakah apabila bermimpi di siang hari pada saat saum Ramadan dan mengeluarkan sperma, apakah membatalkan puasa? Mohon nasihat dan penjelasan dari Syekh. Jazakallahu khairan. Diulangi pertanyaannya, kurang jelas. Ya, pertanyaan dari pendengar kita, apabila bermimpi di siang hari kemudian mengeluarkan sperma, apakah membatalkan puasa? Man ihtalam fi nahar Ramadan فإنه لا يبطل صومه، ولكن إذا استيقظ من نومه يغتسل وصيامه صحيح. Orang yang mimpi basah di siang hari bulan Ramadan tidak batal puasanya. Namun setelah dia bangun dari tidurnya tersebut, dia hendaklah mandi junub dan puasanya masih sah dan diteruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita angkat pertanyaan datang dari pemirsa kita yang telepon. Bismillahirrahmanirrahim. Ridwan di Jambi. Silakan Pak Ridwan. Ini mau bertanya di luar tema. Ya, mohon maaf Pak Ridwan, kecilkan volume radionya atau televisinya, ada sedikit feedback saya. Ya. Silahkan Pak Ustidwan. Ini Ustaz, masalah kurban. Ada yang mengatakan kurban untuk nazar itu tidak boleh kita makan dagingnya. Dan ada juga yang untuk orang kita kurban untuk orang meninggal seperti orang tua itu tidak boleh juga kita makan. Apa betul? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan. الأضحية يأكل المضحي من لحمها وأيضا يهدي ويتصدق على الفقراء. أما الذي لا يأكل من لحمه الفدية, فالذي يذبح الفدية في مكة لا يأكل من لحمه وإنما يكون لفقراء الحرم ودون أن يأكل من لحمه شيئا. أما الأضحية والعقيقة والهدي فإن المضحي يأكل منها ويهدي ويتصدق على الفقراء والمساكين. Untuk daging kurban, maka dibolehkan bagi orang yang berkurban untuk memakan dagingnya, begitu pula menghadiahkannya dan menyedekahkannya kepada para fakir miskin. Adapun sembelihan yang tidak boleh dimakan dagingnya, maka itu adalah hewan fidyah, yaitu hewan yang disembelih untuk menebus atau menutup kesalahan seseorang yang dilakukan saat melakukan ibadah manasik. Maka daging hewan fidyah ini tidak boleh dimakan oleh orangnya. Dia hanya boleh dimakan oleh para fakir miskin kota Makkah. Adapun hewan kurban, hewan akikah, dan hewan hadyu, maka boleh dimakan sebagiannya, dihadiahkan sebagiannya, dan disedekahkan sebagiannya lagi kepada para fakir miskin. Jazakallahu atas jawaban yang disampaikan oleh Fadlatul Syekh. Dan pertanyaan dari Bapak Dijan tadi untuk perjumpaan kita, kami mengharapkan Syekh untuk memberikan ikhtitam. في ختام هذا اللقاء أسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير, كما أنني أيضا أجدها فرصة لأحث إخواني على اغتنام هذه العشر المباركة وتحري ليلة القدر وحفظ الليالي بالذكر وقراءة القرآن والقيام والتهجد, لعل الله عز وجل يغنمنا أجمعين بركات وخيرات هذه الليلة المباركة, بل هذه الليالي المباركة التي هي خاتمة هذا الشهر وهي خير الليالي وأفضلها. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. Di akhir pertemuan ini kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik kepada kita untuk melakukan semua perbuatan yang baik. Sebagaimana saya ingin mengambil kesempatan untuk memberikan dorongan, untuk memberikan anjuran kepada saudara-saudara kami muslim agar mereka benar-benar memanfaatkan 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, agar mereka benar-benar mencari malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir ini, agar mereka menjaga waktunya untuk berzikir, melakukan sholat, membaca Al-Quran dengan harapan mereka semuanya mendapatkan berkahnya malam-malam ini, terutama berkahnya malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.